Pertanyaan saya, kalau sholat tidak bisa khusyuk, padahal sholat tanpa khusyuk bagaikan jasad tanpa ruh, apakah sholat saya diterima? Kalau bab diterima, kata ulama, selama sholat itu terpenuhi rukunnya, syaratnya, maka sholat insyaallah sah. Tapi terkait dengan pahala, sangat terkait juga dengan apa? Dengan kesempurnaan sholat itu. Di antaranya bab kehusuannya juga. Sehingga untuk pahala bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, antara satu sholat dengan yang lain. Seperti yang Nabi katakan, ada orang-orang sholat, ya, beliau mengatakan ada yang membawa pahalanya sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya. Begitu keadaan manusia dalam memperoleh pahala sholat. Nah, sekarang tinggal kita perlu berjuang, perlu melatih. Perlu kita berusaha melatih, ya, bab khusyuk tidak muncul begitu saja. Kehusyuan dalam sholat tidak muncul begitu saja. Perlu ada upaya, ada usaha, dan ada latihan praktek langsung. Dengan kita betul-betul menjiwai sholat kita, gerakan-gerakan sholat kita, maupun bacaan-bacaan sholat kita. Kita perlu ingat juga bahwa memang syaitan menggoda manusia untuk melupakan sholatnya. Disebutkan dalam hadis Nabi, kalau kita sholat, syaitan akan datang dan mengingatkan kita hal-hal yang lain. Kita diingatkan dagangan kita, kita diingatkan pertanian kita, kita diingatkan usaha kita diingatkan problem kita diingatkan tugas kita. Itu syaitan memang, ya, memasukkan dalam akal pikiran kita memori-memori itu supaya ingat dan untuk memalingkan sholat kita. Maka kita perlu waspada, ya, dari awal, ya, kita makanya ada bacaan-bacaan, ya. Sebelum baca Al-Fatihah ada ta'awud, ada basmalah, dan seterusnya. Nah, ini juga salah satu upaya agar kita sholat dan terhindar dari godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan. Ya, terus kita berusaha. Ketika lepas, kembali lagi. Lepas, kembali lagi. Begitu. Apakah seorang hamba ketika dihisab di padang mahsyar bisa melihat Allah? Kalau dalam hisab ini, ya, dalam hisab di padang mahsyar ada ru'yatullah, ya, ada ru'yatullah. Namun di situ disebutkan oleh para ulama, karena di situ masih ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Ya, nanti orang-orang munafik tertutupi, orang mukmin melihat. Hanya saja untuk melihat Allah Azza wa Jal sebagai suatu kenikmatan yang terbesar kelak di surga, ya, melihat Allah Azza wa Jal sebagai kenikmatan terbesar adalah kelak di surga. Ya. Terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui, ketika tidak melakukan puasa Ramadan, apakah cukup dengan fidyah atau mengqadha? Terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah ini, namun saya sendiri cenderung kepada pendapat ulama yang hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dua sahabat Nabi, dan sebagian ulama mengatakan tidak ada sahabat yang menyelisihi mereka. apa hukumnya sholat tanpa menggerakkan bibirnya dalam bacaan. Tidak benar. Bacaan yang sir tetap ada gerakan bibir, ada bacaan, ya. Bukan membatin bacaan, bukan, tapi membaca namun tanpa dikeraskan. Apakah termasuk adab yang baik ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat? Ya, itu salah satu adab-adab yang disebutkan ulama. Kalau membaca Quran menghadap kiblat, adab, ya, bukan suatu hal yang wajib, tapi itu bab adab. Manakah yang lebih afdal sholat ketika hujan mengambil rukhsah sholat di rumah atau tetap di masjid dan menggunakan payung? Ya. Kalau bab afdal, wallahu a'lam, mana yang lebih afdal? Bisa dikaji kembali atau ditanyakan kepada ulama. Atau mungkin asatidzah yang lain punya jawabannya. Saya membawa tiga keluarga dan kami sudah diantara kami dikasih hijab, tidak perlu. Gimana ini? Allah, ini enggak jelas. Mungkin bisa bertanya kepada ustaz langsung, ya. Kurang jelas ini kalau bisa, ya, pertanyaannya. Apa hukum seorang yang pergi ke kuburan pada saat hari raya Idul Fitri namun tidak meniatkan menghususkan pergi ke kuburan hanya pada hari raya? Kalau tidak menghususkan dan tidak rutin tiap hari raya, maka tidak mengapa berziarah kubur. Kebetulan pas pulang di kampungnya, di sana ada kuburan orang tuanya, dia berziarah kubur, boleh. Ya. Apakah dakwah salafi itu membutuhkan kekerasan atau tidak? Nabi bersabda, la taghdab. Ya. Yang dibutuhkan itu adalah hikmah. Ya. Hikmah itu terkadang lembut, terkadang keras. Tergantung pada keadaan yang mana yang paling tepat, ya. Dan memang tidak setiap orang bisa menimbang mana yang tepat, ya. Terkadang seorang lembut tapi keliru, seorang terkadang keras tapi keliru. Memang hikmah itu sesuatu yang sangat mahal. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau orang itu diberi hikmah, ya, dia telah diberi sesuatu yang banyak. Dia punya sesuatu yang sangat bernilai. Bisa menimbang mana yang tepat, ya, cara yang tepat, langkah yang tepat, dan seterusnya. Yang jelas, hikmah, ya, bukan kekerasan atau kelembutan, tapi hikmah. Seorang yang hamil sebelum menikah, apakah mendapatkan hak waris? Bagaimana status pernikahannya dalam keadaan hamil? Masalah ini masalah yang cukup berat ya. Ini perselisihkan oleh ulama rahimahumullah. Ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat yang tidak sah seorang yang nikah di masa dia sedang hamil karena zina. Ya. Seorang yang hamil di luar nikah, kalau mau menikah harus bertaubat dan setelah melahirkan. Wallahu'alam. Terkait hak waris, hak waris siapa ini? Kalau istri tersebut warisan dari maksudnya siapa? Kalau dari suami, ya kalau pernikahannya tidak sah maka tidak punya hak ya. Wallahu'alam. Kalau anaknya, dia berhak dari ibunya, bukan dari ayahnya. Namun masalah ini masalah yang perlu didalami ya. Artinya harus betul-betul dipelajari, tidak semudah itu ya, untuk kita memutuskan. Bolehkah mengagumi pemain sepak bola yang muslim, yang pemain bola tersebut menjauhi minuman keras, menunaikan rukun Islam? Ya. Kenapa dikagumi yang seperti itu? Banyak yang memenuhi rukun Islam. Yang apa tadi, menjauhi minuman keras. Hanya saja bukan pemain bola. Dia bermain bolanya ya, selama perjalanan permainan bola dengan berbagai macam ini itunya, kan ada pelanggaran-pelanggaran. Mereka yang tidak main bola dan menjauhi hal itu, mana yang lebih baik? Tentu jawaban kita yang mengatakan ya, yang tidak melakukan itu. Nah, kenapa kok itu yang dikagumi, yang ini tidak dikagumi? Berarti kita salah kagum, ya. Salah kagum, ya. Salah penempatan kekaguman kita. Nah, kita ini sudah banyak terkontaminasi, ya. Kita ini, kehidupan kita ini banyak terkontaminasi sama lingkungan. Sehingga sesuatu yang mestinya kita ingkari, malah kita kagumi. Kadang seperti itu. Ya, jadi perlu kita cuci ya. Kita, diri kita ini perlu kita cuci supaya bisa berpemahaman yang benar, yang baik. Kalau kita jatuh dalam suatu maksiat lalu setelah itu bertaubat, namun terjatuh pada dosa tersebut lagi, lalu bertobat, lalu terjatuh. Ya. Nah, ini pertanyaan yang juga ditujukan kepada pribadinya. Kalau dia hanya bermain-main dan tidak sungguh-sungguh dalam taubat, maka ya dia belum diampuni. Ya. Belum diampuni. Kalau dia ternyata hanya main-main, tidak sungguh-sungguh dalam taubat. Ini secara hukum ya. Dan Allah Maha tahu itu, urusan Allah Azza wa Jal nantinya. Tapi kalau dia itu sudah taubat yang sungguh-sungguh, jatuh pada suatu dosa, taubat yang sungguh-sungguh, sudah taubatan nasuha, ternyata suatu saat jatuh lagi, lalu taubat lagi, dan taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Nah, kalau seperti itu, maka Allah tetap akan mengampuni. Terulangnya dosa tidak menghambat diterimanya taubat. Asal taubatnya apa? Taubatan nasuha. Ya. Nah, ini antara seseorang dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Tapi tadi, siapa yang tahu kalau tobat kita diterima? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Sungguh-sungguhnya sejauh mana? Allah yang Maha tahu. Nah, jangan sampai ada menggampangkan atau mempermainkan. Jangan sampai itu terjadi. Adapun terkait dengan dosa yang terkait dengan manusia, ya harus diselesaikan dengan mereka. Kalau tidak, maka terus akan berlanjut sampai hari kiamat kelak. Bagaimana ada bertamu ketika di rumah hanya seorang ibu dan anak kecil, sedang si ayah di luar. Ketika yang bertamu bapak dan ibu atau keluarga, apakah yang dibolehkan masuk hanya wanita sedang si bapak menunggu di luar? Ya, kalau memang ya, ini juga sangat tergantung dengan kondisi rumah ya. Kalau kondisi rumah tidak memungkinkan, di mana ruangan terbatas, maka yang masuk mestinya yang perempuan saja ya, dan mohon maaf bagi yang laki-laki untuk menunggu di tempat yang lain. Tapi kalau dia punya rumah besar, ada rumah tempat khusus bagi laki-laki terpisah ya, tentunya boleh dia di tempat itu. Apabila kita sakit dan ingin sholat tapi tidak mampu berwudu dengan air karena dingin, kemudian kita tayamum dan sholat maghrib, apakah harus tayamum lagi ketika sholat isya? Ada khilaf di antara ulama, pendapat yang lebih kuat, insya Allah tidak perlu tayamum lagi, ya. Memang sebagian ulama mengatakan tayamum lagi. Namun wallahu a'lam, insyaallah yang lebih kuat dia bisa melanjutkan dengan tayamum yang pertama. Apa arti syair ini? Atabtu hina dunya akhadhani mamlukan wa ya rabbi rabbi ij'alni khalisan laka. Atap tu saya marah ketika dunia menjadikan aku sebagai budaknya. Wahai Rabbku, jadikan aku hanya untukmu. Ya, itu maknanya kurang lebih. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membenarkan bacaan imam karena ada ayat yang terlompat? Namun imam lancar dalam membaca ayat pada sholat jar. Ya, ingatkan saja kita baca yang benar ya. Kalau tidak bisa, nanti ketika selesai sholat kita ngomong. Kita bawa mushaf, kita perlihatkan. Pak, maaf, ini ada ayat yang terlewat tadi. Ini di mushaf seperti ini. Begitu. Boleh diingatkan tentunya ya setelah sholat. Kalau waktu sholat kesulitan. Bagaimana dengan seorang yang susah? Bagaimana dengan seseorang yang susah bangun tidur? Agar dalam bangun tidur menjadi mudah. Banyak cara ya. Tidur jangan kemalaman. Ya. Pasang peker. Minta dibangunin. Kalau enggak bangun minta dicipratin air. Ya. Sebelum tidur berwudu ya, berdoa. Nah, ini di antara sebab-sebab insyaallah. Dan yang termasuk paling penting adalah tekad ya. Tekad bertekad bulat. Nah, itu termasuk yang paling penting. Kalau tekadnya lemah, ya walaupun diguyur air ya tetap saja tidur ya. Bolehkah seorang suami istri setelah berhubungan tidak mandi sampai waktu subuh? Boleh. Yang penting sholat subuhnya setelah mandi janabat. Ya. Cuma sunnah atau afdolnya dia paling tidaknya wudu dulu sebelum tidur, itu lebih afdol. Namun kalau bab boleh, boleh. Apa hukumnya onani? Haram. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya, ayat itu termasuk dalam bab ini. Siapa yang mencari selain itu, selain pernikahan, selain budak hamba sahaya, maka mereka orang yang melampaui batas. Maka haram. Seorang anak yang terpaksa melaksanakan sholat ketika diperintahkan orang tua, apakah sah sholatnya? Terpaksa di sini kalau terpaksa, kalau terpaksa dalam arti berat saja, ya sah saja. Tapi kalau dia benci kepada sholat, ya, bencinya ini sudah membahayakan ya. Tapi umumnya kalau anak-anak ya berat dan perlu dilatih. Sabar, insyaallah sholatnya tetap sah dan semoga nanti menjadi hal yang terbiasa. Wallahu'alam, ini yang bisa saya jawab. Yang lain, mohon maaf tidak bisa saya jawab karena waktu yang terbatas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.